تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, haddathana Ishaq ibn Rahawi. Ishaq ibn Ibrahim Abu Ya'qub ibn Rahawi. Iya. Beliau ini rekan Imam Ahmad rahimahullah, ahli fikih terkenal. Qala akhbarana Waqi' ibn al-Jarrah. Sudah berlalu ya, Imam Waqi' ibn al-Jarrah. Qala hadatsana Sufyan, yaitu Sufyan ibn Said bin Masruq al-Thawri. An Ubaidillah, yaitu Ubaidullah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab al-Umari al-Adawi al-Nafi', dari Nafi' yaitu Nafi' Maulah ibn Umar. An ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala ma mata Umaru hatta sarada as-sawm. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ayahnya Umar itu tidaklah beliau wafat sampai beliau puasa setiap hari. Iya. Puasa setiap hari. Jadi itu subhanallah ya. Untuk perbuatan Umar ini, ya zahirnya beliau melakukannya untuk keperluan. Jadi itu wajar ya. Ya seorang misalnya di kondisi tertentu seperti Umar di akhir umurnya, mungkin beliau sudah ada firasat, tanda-tanda, maka beliau puasa setiap hari. Ingin dia tutup hidupnya dengan hal yang paling bagusnya. Itu keperluan namanya, enggak ada masalah. Iya. Karena memang Nabi SAW sebut bahwa kalau Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, itu diberi taufik dengan sebuah amalan salih sebelum dia meninggal. Jadi itu mungkin bagian dari tambahan amalan untuk beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kata beliau, haddathana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddathana Abdah ibn Sulaiman al-Abdi qala haddathana Ubaidullah, yaitu Ubaidullah ibn Umar an-Nafi, yaitu Maula ibn Umar. An ibn Umar, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, an Umarah khalifah kaum mu'minin radhiyallahu anhu, annahu sarad as-siyama qabla yamuta bi sanatain. Sungguhnya beliau melakukan puasa setiap hari 2 tahun sebelum beliau meninggal. 2 tahun sebelum beliau meninggal. Iya. Baik, jadi ada orang-orang salih kadang dia bersiap untuk kematian. Seperti penulis sendiri ya, Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi, beliau galir lubang kuburnya